السلام عليكم. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab, dan khususnya yaitu al-qawaid nahwiyah, yaitu kaedah-kaedah nahu. InsyaAllah malam ini sebagaimana telah disampaikan, yaitu masuk kepada ad-darsus sabiq, yaitu pelajaran ke-8 al-wahdatu rabi'ah, unit yang ke-4. Ya, modulnya adalah yaitu al-mufrad wal musanna wal jama', yaitu taqsimul ismi min haitsul adad. Taqsimul ismi min haitsul adad, yaitu pembagian isim dari sisi jumlah, ya, bahwa terbagi pada 3, yaitu ada istilah musan mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga jamak. Baik, sebagaimana biasanya kami minta kepada pemirsa TV Roja maupun pendengar Radio Roja untuk bisa membaca nas atau maudhu ini di halaman 19 dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah. Baik, fadhal sehsan ya. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan langsung di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan isim dilihat dari sisi bilangannya, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Anda bisa membuka di halaman 19. Dan bagi Anda yang belum memiliki kitab atau buku yang kita kaji sebagai rujukan ini, Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Silakan di 021-823-6543, baik pendengar ikhwan maupun pendengar akhwat. Baik, kita akan terima satu telepon yang pertama. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kajian bimbingan bahasa Arab di hari Rabu malam ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami dalam pembahasan kitab Al-Qawaid An-Nahwiyah, ya, Al-Qawaid Al-Asasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Siyah fidhahullahu taala. Pembahasan memasuki ke darsus sabiq, yaitu pelajaran ke-7 di halaman 19. Bagi Anda yang telah memiliki bukunya, silakan di 021-823-6543. Kita buka layanan interaktif kami. Ya, kita akan angkat untuk satu penelpon yang pertama. Baik, halo. Ya, silakan di 021-823-6543. Baik, mohon maaf tampaknya terputus kembali sambungan teleponnya. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543. Ya, Anda bisa membuka di halaman 19 darsus sabiq, yaitu isim dilihat dari sisi bilangan atau jumlahnya yang terbagi menjadi 3 bagian. Kita akan melihat kaidah ini dalam pembahasan di malam ini, dan silakan dibaca atau membaca kaidah-kaidah yang tertulis dalam kitab Al-Khulasatul Asasiyah, insyaAllah akan dijelaskan nanti secara terperinci oleh Ustaz. Kita angkat kembali, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Baik, mungkin sambil menunggu, iya, kita akan sedikit meminta kepada Ustaz penjelasan sebagai penghantar yang akan memudahkan bagi para pendengar untuk memahami pembahasan isim dilihat dari sisi bilangannya. Ya. Silakan, Ustaz. Ini maudhu ini atau sub pembahasan ini termasuk sub yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui. Karena ini terkait dengan pertama di dalam menyusun kalimat, ya, dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki kaidah, memiliki kaidah. Yes, di antaranya jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Insyaallah nanti akan diajarkan, akan dibahas juga jumlah, ya, nanti insyaallah pada jilid yang kedua insyaallah. Yaitu apa? Kalau jumlah ismiyah, maka dia harus sinkron, ya, antara subjek yaitu mubtada dengan khabar. Jadi khabar harus menyesuaikan mubtada. Artinya apa? Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga dalam bentuk mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khabarnya harus dalam bentuk musanna. Sedangkan jika mubtada'nya jama', maka khabarnya ada kalanya jama', yaitu terutama jama' mudzakkar. Jadi kalau mubtada'nya jama' mudzakkar, maka jama' mudzakkar ada jama' yang berakal, ya. Maka khabarnya harus dalam bentuk jama'. Bentuk jama' menunjukkan laki-laki, jama' lidzukur. Bisa dalam bentuk jama' mudzakkar salim, bisa dalam bentuk jama' taksir. Nah, kalau dia jama' mu'annas, jama' mu'annas yang berakal, maka khabarnya pun harus jama' mu'annas. Nah, tapi kalau dia jama' taksir yang tidak berakal, maka khabarnya cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Nah, itulah di antara pentingnya mengenal, ya, mengenal yaitu atau faedah mengetahui isim mufrad, isim musanna, dan isim jama'. Ini sangat terkait dalam membuat suatu kalimat yang baik, yang sempurna, yang sesuai dengan kaedah. Maka itulah kita harus mengenal mana seperti apa sih mufrad, atau seperti apa sih isim musanna, dan seperti apa ke isim jama', atau bagaimana membuat musanna, bagaimana membuat jama', baik jama' mudzakkar, jama' mu'annas, maupun jama' taksir. Baik. Satu pertanyaan, di sini disebutkan al-mufrad, musanna, dan jama'. Apakah memang ada perbedaan dalam bahasa Arab kalimat dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jama', sebagaimana yang kita lihat dalam bahasa Indonesia? Tidak ada perbedaan, Ustaz? Iya, tentu ada perbedaan. Kalau tunggal itu adalah menunjukkan kalimat atau kata menunjukkan tunggal, satu, ya. Kalau dia jama' ada plural, ya, lebih daripada dua. Nah, kalau dia bukan dikatakan jama', kalau musanna itu dua, tapi kalau lebih dari dua dikatakan jama' atau plural. Nah, itu jama' ini kan ada terbagi tiga, nah, yang akan dipelajari. Ya. Dan bentuk penggunaan kalimatnya berbeda juga, Ustaz. Tadi sudah saya jelaskan, ya, penggunaannya pun berbeda-beda. Iya, insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Baik, insyaallah sedikit menghantar dari Ustaz untuk atau memberikan pencerahan sedikit dari pembahasan isim dilihat dari sisi bilangannya atau adatnya. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk memperdalam pembahasan di kesempatan malam ini. Ya, silakan di line telepon 0218236543 dalam kajian bimbingan bahasa Arab secara live ini. Silakan dalam pembahasan Al-Khulasatul Asasiyah, Anda bisa membuka di halaman 19, pelajaran ke-7, ya. Baik, kita akan terima untuk satu telepon yang pertama di kesempatan malam ini, silakan. Baik, halo. Sudah masuk? Iya, baik, kami akan berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Di line telepon 0218236543 dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab kaidah-kaidah nahwu secara khusus di pelajaran ke-7. Ya, silakan. Ya, baik, halo. Baik, kalau tidak ada, kita akan coba untuk membaca, mungkin bisa ditampilkan di layar televisi untuk pembahasan al-mufrad, musanna, dan jama', ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Ahlan, ya Ummah, masyaallah. Barakallahu fiik, ya. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Ad-darsus sabi'. Iya, betul. Ad-darsus sabi'. Al-mufrad al-mufradu. Al-mufradu wa al-mu'annasu. Wah, bukan mu'annas. Al-musanna. Wal-musanna. Al-musanna wa jam'u. Wal-jam'u, iya. Yang qasimul ism. Naam, yang qasimul ismu min haitsul adadi ila salasati aqsamin. Iya. Awal mufradun. Naam. Atsani musanna. Tsaniyan musanna. Musanna. Jam'un. Naam. Terus ilaika. Wa ilaika. Iya, wa ilaika bimana khudh. Ya. Ilaik bimana khudh. Gitu. Isim fi'il amr. Bayana. Wa ilaika bayana kulli wahidin. Kulli. bayana kulli wahidin da ilaika bayana kulli wahidin minha minha ya ismul mufradu ya alismul mufradu alif alis alismul mufradu alismul mufradu madala ala wahidin wahidatin kolamin wa kitabin wa tolibatin iya tolibatin iya atan kalian nam alismul musanna iya alismul musanna terus alismul musanna al musanna madala alas naini ausnataini iya ziyadatan biziyadati ziyadatil alifi iya au awil ya'i wan nuni wan yeah. maksurati fi wan nunil maksurati wan nunil maksurati fi mufradihi iya yeah. misal mislu mislu iya yeah. kolamani iya yeah. kolamaini iya yeah. au saat saatani saataini iya yeah. Terus enam. Nukta salisa, nukta salisa poin ketiga. Nukta salisa. Al-jam'u. Al-jam'u madala ala kasrotin. Naam. Aktsara min isnaini. Naam. Min isnaini. Min isnaini. Kamu'minina mu'minina kamu'minina wa mu'minatin wa masajida wa masajida tay ahsan tay barakallahu fik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik bacaannya bagus jazakallahu khairan abdillah naam ya nawasat naam ya kita ulang kembali. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah dari Solo. Silakan bagi pendengar yang lain. Demikian juga pemirsa Radio TV di 0218236543. Di halaman 19 masih dalam pembahasan Darsus Sabiq, isim dilihat dari sisi atau dari jenis bilangannya, dari jumlah bilangannya. Kita ulang kembali untuk membaca kalimat-kalimat yang terdapat di halaman 19. Baik, halo. Iya, silakan di belakang Muhammad Abdillah. Iya, sudah tersambung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Iman di Kebumen. Ahlan ya, dengan Imran atau Iman? Iman. Ah, tayyib, ahlan ya, Iman. Masyaallah. Tayyib, ahlan wa sahlan ya, akhil karim. Nam, nam, tafadhal ya akhi Iman. Ma'akal kitab. A'indakal kitab. A'indakal kitab. Al-Mustaqsimus. Taib. Al-Mustaqsimus. Taib. Wal musannadu wal jam'u. Iya, wal musanna bukan wal musannadu. Wal musanna di akhir itu alif ya. Iya. Wal musanna itu bukan dal, ini khatnya berbeda. Rasamnya berbeda. Iya. Al mufradu wal musanna wal jam'u. Iya. Wal jam'u. Naam, tafadhal. Al-mufradu wal-musanna wal-jam'u. Iya, betul. Al-mufradu wal-jam'u. Terus? Terputus, iya. Tapi, Masya Allah, Iman, terputus sambungan teleponnya yeah. dari Kebumen. Sepertinya ada gangguan. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Baru pembacaan maudunya atau temanya kita akan berikan kesempatan kembali. Silakan ditunggu hubungan teleponnya dan bagi pendengar yang lain dan pemirsa Radio TV yang lain silakan di 021-823-6543. Dalam pembahasan Darsus Sabiq di halaman 19 isim dilihat dari sisi bilangannya. Kita angkat kembali di belakang Akh Iman. Tafadhol. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Taib, tampaknya terputus kembali. Halo, assalamualaikum. Taib, mohon maaf, kami berikan kesempatan kembali di belakang Akh Iman. Di line telepon 0218236543. Pelajaran ke-7 Darsus Sabiq. Ya, silakan. Kita akan simak pembahasan atau pembacaan terlebih dahulu dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab ini ya. Baru kemudian nanti akan diberikan secara terperinci penjelasannya dan contoh dari kalimat dalam bahasa Arab. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ya. Ahlan, assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Agam dari Garut. Agam dari Garut, Taib, masyaallah. Ahlan. Silakan, sudah. Naam, ahlan wa sahlan ya akhil karim. تفضل يا أخي أدم. نعم. نعم. اقرأ. نعم. المفرد والمثنى والمثنى والجمع. إيه. ينقسم الاسم. نعم. من حيث العدد. Iya. Ila salasati aqsam. Iya. Al-awwal al-mufrad. Iya. Al-awwal al-mufrad. Al-tsani mutsanna. Iya. Al-tsani mutsanna. Iya. Al-tsalits jam'un. Iya. Wa ilaika bayana kulli wahidin minha. Iya. Al awal al ismul mufradu. Al ismul mufradu ma dalla ala wahidin. Aw wahidatin. Jayid. Kaqala min wa kitabin wa talibatin. Naam, ahsanta. Al-thani. Iya. Al-ismul mutsanna. Iya. Al-mustanna ma dalla ala isnain. Al-mustanna ma dalla ala isnain. Aw isnatain. Iya. Ziyadatil alifi awil ya'i. Wannuni. والنون المكسورة في مفرده. مثل قال ماني. قال ماني. نعم. أو ساعتان ساعتين. جيد. Astali al-jamau. Iya. Al-jamau ma dalla ala kasratin. Iya. Au aktsara min ithnain. Iya. Kamu minina. Wa mu'minatin. Wa masajida. Masya Allah, qira'atuka mumtazah. Baik. Alan, terjemah. Naam. Terjemahkan. Naam. Tafadhal. mufrad, musanna dan jamak. Iya. Yeah. Musanna dan jamak. Iya. Isim terbagi dari bilangannya ada tiga bagian. Iya. Bilangannya ada tiga bagian. Yang pertama tunggal. Iya. Yang pertama tunggal. Yang kedua menunjukkan luar. Iya. Yang ketiga menunjukkan lebih dari dua. Wa ilaika mana ya? Ilaika bimana khudh? Hada isim fil amar ya, isim fil amar bimana khudh. Wa ilaika bayan, ay khudh bayan. Ambillah penjelasan. Yeah. Ambillah penjelasan masing-masing. Masing-masing darinya. Iya. Yeah. Ha, ini kembali pada salasa kan? Tiga. Dari yang tiga tersebut. Dari yang ketiga. Iya. Yeah. Nah. Yang pertama isim yang menunjukkan satu. Iya, yeah, isim mufrad. Tunggal. Isim mufrad. Adalah isim yang menunjukkan atas satu yang atas satu yang laki-laki atau satu perempuan. Iya, menunjukkan tunggal ya, menunjukkan tunggal atau satu. Tunggal iya. Atau baik muzakkar laki-laki ataupun muannas, iya. Perempuan, tahu seperti? Nah, Syekh. Seperti pena. Iya. Dan kitab. Seperti pena. Dan kitab. Pelajar perempuan. Iya. Betul. Pelajar perempuan. Isim yang menunjukkan dua. Iya. Isim yang menunjukkan dua. Adalah yang menunjukkan atas dua yang laki-laki atau dua perempuan. Iya. Dua yang laki-laki atau dua perempuan. Iya. Dengan menambah alif atau ya dan nun. Yang maktur, yang berbaris kasrah. Jadi dengan menambahkan alif atau ya dan nun yang berbaris kasrah. Iya. Yang berbaris kasrah, yang berbaris kasrah ya. Di akhirnya. Di isim mufradnya. Iya, di isim mufradnya. Baik, mislu contoh. Contoh. Dua pena. Iya, qalamani. Dua pena. Dua pena. Dua qalamani, dua pena. Iya. Atau qalamaini. Atau qalamaini. Tadi nambah alif dengan nun atau ya dan nun. Nambah alif dengan nun atau ya dan nun. Ya. Nah. Terus sa'atani au sa'ataini. Iya. Dua jam tangan. Dua jam ya. Dua jam, enggak mesti jam tangan. Iya, itu umum ya. Dua jam. Dua jam. Iya. Jayid. Terus nah. Al-jam'u. Iya. Menunjukkan lebih dari dua. Iya. Lebih dari apa-apa yang menunjukkan atas menunjukkan kasrah banyak. Baik. Menunjukkan banyak. menunjukkan banyak atau lebih, bukan atau ya, au aksara itu bukan au aksara, lebih dari banyak, lebih dari lebih dari dua. Iya, seperti kamu mukminina, Iya. Orang-orang mukmin. Laki-laki. Terus wa mu'minatin. Iya. Wanita-wanita yang mukmin. Iya. Yang beriman. Terus wa masajida dan masjid-masjid. Masyaallah. Ahsanta barakallahu fik. Jayid ini, terjemahatuka jayid, qira'atuka mumtazah, masyaallah. Naam. Barakallahu fik. Naam. Baik, jazakumullah khair, Ah Adam di Garut, barakallahu fik. Naam, masyaallah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah telah kita simak bersama pembacaan dan juga penerjemahan dari kaidah-kaidah secara ringkas dalam pembahasan isim terlihat dari sebilangannya mufrad, musanna dan jamak. Dan silakan Ustaz mungkin dijelaskan kembali. Judulnya adalah al-mufrad, isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Kita tidak terjemahkan, ya kita baca apa adanya. Nanti akan jelas istilah ini apa. Ini istilah nahu ya. Harus kita kuasai istilah ini. Ada istilahnya nanti mufrad, musanna dan jamak, itu istilahnya. Nah, nanti apa yang dimaksud masing-masing ini? Taib, yanqasimul ismu min haitsul adadi. Isim terbagi dari segi jumlah, min haitsul adadi, dari segi jumlah, ila thalathati aqsam, terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, mufrad, ya. Ada istilahnya isim mufrad. Yang kedua, musannan, isim musanna. Yang ketiga, jam'un, itu isim jama'. Dan wa ilaika bayana kulli wahidin minha, ambillah penjelasan masing-masing dari yang tiga tersebut. Mana itu? Yang pertama, al-ismul mufrad, isim mufrad. Isim mufrad adalah ma dalla ala wahidin aw wahida, yaitu isim. Ma ini langsung kita terjemah ke itu isim. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal, madalla ala wahid, menunjukkan tunggal, baik dia laki-laki aw wahidatin, atau tunggal perempuan. Jadi baik dia laki-laki atau yang dianggap laki-laki, atau menunjukkan apa, perempuan atau yang dianggap perempuan, tapi kedua-duanya tunggal, menunjukkan tunggal atau satu. Contoh kaqalamin. Kalam itu sebuah pena. Nah, kalam ini mudzakkar. Apa tanda mudzakkarnya? Tidak ada ta marbutah. Jadi kalam kita sudah pelajari apa? Pelajari di bab yang lalu, yaitu mudzakkar dan muannas. Ka kalamin, seperti sebuah pena. Jadi kalam, pena. Kemudian kitab, kitabin, ini sebuah kitab. Ini mudzakkar, tidak ada tanda muannas, tidak ada ta marbutah. Ya, kitab. Jadi kitab itu sendiri bentuknya mudzakkar, tidak bisa kita jadikan muannas. Jadi kita kitabin, jadi kita batun, enggak. Kalau kita batun itu lain maknanya, itu tulisan. Jadi kalau untuk kata kitab tidak bisa dijadikan muannas. Kalam juga demikian, tidak bisa dijadikan muannas. Jadi ada isim yang memang asalnya memang dia mudzakkar, ada isim yang memang dia muannas, ada isim yang bisa dijadikan mu'annas dengan menambahkan ta marbutah. Nah, kalau ini tidak bisa. Nah, maka lihat lafaznya, bentuknya adalah mudhakar, kaqalam, tapi menunjukkan tunggal. Kalamin, sebuah pena. Kitabin, sebuah buku. Ya. Watalibatin, nah, seorang mahasiswi atau seorang pelajar perempuan, talibatin. Nah, ini bisa jadi mudzakkar, buang ta marbutah, jadi talibun, talibatin. Nah, karena dia berasal dari kata sifat. Karena kata sifat bisa dimudzakkarkan dan bisa dimuannaskan. Afwan, bisa dimuannaskan. Kalau dia memang asalnya mudzakkar, Nah, semua isim itu berasal muzakkar dan bisa dimuannaskan dengan menambahkan ta marbutah. Talibatin ini isim fa'il daripada talaba yatlubu talib, itu yang menuntut, yang mencari. Nah, talaba bisa makna mencari, talaba bisa menuntut, menuntut ilmu. Nah, jadi talibin itu seorang mahasiswa laki-laki, tapi kalau talibatin seorang mahasiswi atau seorang pelajar perempuan, talibatin. Nah, ketiga contoh ini adalah isim mufrad, isim tunggal. Nah, kita ambil contoh, sekiranya banyak sekali contoh. Baitun, rumah, ya. Baitun, rumah. Manzilun, itu rumah, juga rumah. Atau juga manzil, tempat persinggahan. Manzil itu asal daripada nazala, turun. Jadi tempat persinggahan dikatakan manzil. Termasuk istilah sekarang adalah rumah, manzilun, ya. Kemudian saburatun, papan tulis, ya. Saburatun, papan tulis. Maktabun, meja, sebuah meja. Kursiyun, sebuah kursi. Sa'atun, sebuah jam, ya. Nah, ini semuanya adalah isim mufrad, isim yang tunggal. Nah, untuk mengetahui hal ini, silakan antum membuka mu'jam, ya, mu'jam atau kamus, itu kamus atau mu'jam, ya, untuk menguasai mufradat, kosakata yang mufrad yang tunggal. Kemudian yang kedua adalah al-ismul musanna, isim musanna. Al-musanna ma dalla ala isnain aw isnatain, yaitu isim yang menunjukkan dua, baik dia laki-laki atau dianggap laki-laki. Awisnatain, isim menunjukkan dua, baik dia perempuan atau dianggap perempuan, ya. Jadi muzakkar dan mu'annas. Nah, sekarang bagaimana cara membuat musanna, atau apa tanda musanna? Yaitu biziyadatil alif, dengan menambahkan alif, huruf alif ditambah. Awil ya atau ya, beserta apa? Nun berbaris kasrah. Jadi tambah alif tambah nun, atau tambah ya tambah nun. Fi mufradihi, pada isim mufradnya. Contoh, tadi kita ambil contoh di atas qalam. Qalamun tambah alif tambah nun, nunnya maksura. Jadi qalamun qalamani. Atau ya qalamaini. Jadi maknanya sama saja. Qalamani dua pena, qalamaini juga dua pena. Cuma bedanya ini adalah penggunaannya. Jadi qalam ini bentuk tunggal. Nah, sekarang tambah alif tambah nun. Jadi apa? Jadi qalamani. Nah, mudah insyaAllah. Mudah sekali. Atau tambah ya dan nun. Tambah ya dan tambah nun, jadilah ko. Tentu ianya jangan dipisah, ini huruf dia sengaja seturun gini supaya tahu tambah ya tambah nun. Nah, ini dia ya, kemudian tambah nun. Nah, qalamai ini bagaimana nunnya? Nun maksura. Nah, jadi apa arti apa? Dua pena. Ini arti dua pena, ini juga dua pena. Nah, di sini pakai ya, di sini pakai alif. Nanti akan dibahas penggunaannya, kapan menggunakan pakai alif, kapan menggunakan pakai ya. Itu nanti kalau sudah masuk dalam kalimat. Kita belum menyusun kalimat atau buat kalimat. Kita baru memperkenalkan bentuk kata. Bentuk kata yang tunggal, bentuk kata yang musanna, nanti bentuk kata yang jamak. Kemudian di situ apa contoh lagi? Kalama ini sa'ah. Nah, jam. Sa'atun. Nah, ini jam. Sa'atun ini jam. Ini apa? Isim muannas, ada ta marbutah. Ya. Ta marbutah ini tandanya. Nah. Enggak bisa dijadikan muzakkar. Jadi sa'un enggak bisa karena ini kata benda, bukan kata sifat. Ya. Sa'atun memang lafaznya dia muannas, ada ta marbutah. Pokoknya kalau isim ada ta marbutah berarti digolongkan muannas. Ya. Baik, kemudian bagaimana caranya? Kalau ada ta marbutah, ini ta marbutahnya dibuang. Nah, dibuang. Nah, dibuang diganti dengan ta biasa. Maka lalu apa? Ditambahkan alif nun berkasrah. Jadi apa? Sa pakai ta biasa. Kalau ta marbutah tidak bisa disambung. Jadi saya ulang kembali. Jadi sa diganti dengan ta. Ta yang bisa bersambung ini dia sa'atani. Sa'atani. Jadi tetap dia muannas, tetap dia muannas. Ya. Jadi ini kalau ta marbutah tidak bisa disambung penulisannya, maka ditulis seperti ta biasa. Jadi sa'atani. Pakai ya. Ini ya. Tambah nun. Jadi apa? Sa'ataini. Nah, ini mohon diperhatikan bagi pemula khususnya. Sa'ataini. Nah, itulah cara membuat musanna hanya menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Jika ada ta marbutah, diganti ta marbutah jadi ta biasa. Supaya bisa penulisannya bisa disambung. Enggak bisa sa'atani lalu tambah alif dan nun begitu saja, enggak bisa. Apa contoh lain? Saburatun. Sabura, ini papan tulis. Ya. Ya, saburatun. Sebuah papan tulis. Kalau papan tulisnya ada dua, kita katakan apa? Ada dua. Dua papan tulis. Maka, jadilah apa? Saburatani. Ini ta biasa tambah, kemudian tambah alif, tambah nun. Saburatani. Atau saburataini. Nah, itu sabu rata ini. Maknanya sama. Mau yang pakai alif, mau pakai ya, mak. Dari sisi maknanya sama. Tidak berbeda. Artinya dua. Dua papan tulis. Sabu rata ini juga dua papan tulis. Cuma nanti kapan digunakan pakai alif, kapan digunakan pakai ya. Nah, itu nanti kaedah lain kalau sudah masuk dalam penyusunan kalimat. Tapi kita belum masuk penyusunan kalimat. Kita baru di mengajarkan tentang bentuk kata. Ini harus dikuasai dulu. Jangan terburu-buru kita masuk kepada kalimat ya. Ya, kecuali kalau sudah memahami dan sudah pernah belajar. Tapi kalau belum, nah jangan langsung ke sana. Kenali dulu bentuk kata mufrad, tunggal, musanna dan jamak. Nanti kalau sudah mengetahui secara mendalam, nanti baru diajarkan bagaimana cara menyusun kalimat dengan baik. Itu ada kaidahnya. Baik. Kemudian al-jam'u, jamak. Apa itu jamak ini? Al-jam'u ma dalla ala kasratin. Jamak adalah isim yang menunjukkan banyak. Dengan bahasa istilah plural ya, plural menunjukkan banyak, aksara lebih daripada dua. Kalau dua bukan dikatakan jamak dalam bahasa Arab ya. Berbeda kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuma terbagi dua isim ya, tunggal dan jamak. Iya, tunggal dan jamak. Musanna dua itu sudah masuk jamak kalau bahasa Inggris. Nah, tapi kalau Arab tidak. Kalau bahasa Arab terbagi pada tiga, ada tunggal, ada musanna, ada jamak. Tunggal, dua dan jamak. Nah, jamak ini lebih daripada dua. Aksar minasnin, lebih dari dua. Nah, contoh apa? Ka mukminin, seperti mukminina, orang-orang mukmin. Perhatikan nunnya fathah. Mukminina. Kalau musanna, mukminaini. Itu musanna. Nah, ini perhatikan. Kita ambil yang musanna dulu untuk di apa? Mukmin. Mukminun. Mukminun. Tambah alif, tambah nun. Nanti ya dan nun. Ini musanna. Jadi apa? Mu'minani. Ini musanna. Mu'minani. Ini mu'minaini. Ini musanna. Mu'minaini. Nunnya kasar. Nah, kalau dia jamak, berbeda. Jamak, kalau dia jamak, mu'minuna dan mu'minin. Nah, ini. Yang pakai ya mu'minina. Beda kalau musanna. Mu'minaini. Kalau sini mu'minina. Pertama nunnya fathah. Kemudian sebelum ya kasrah, mukminin, itu kalau dia jamak plural. Kalau dia apa musanna, mukmini, mukminaini, nunnya kasrah, sebelum ya fathah, mukminai. Kalau sini mukminina, muslimina, itu jamak. Nah, jamak apa? Nanti dijelaskan selanjutnya secara apa? Rinci. Jadi mukminin, orang-orang mukmin, laki-laki. Mukminatin, itu bentuk jamak. Orang-orang mukmin perempuan. Kemudian wa masajida, dan masjid-masjid. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa jamak ada tiga macam. Mukminin itu kata jamak muzakkar salim, mukminat jamak muzakkar salim, masajid itu jamak taksir. Baik, kita lanjutkan kepada jamak. Ya, fadhal Ustaz Ihsan. Nah, masyaallah. Jazakumullah khair Ustaz pendengar dan pemirsa Radio TV. Penjelasan pertama dari pembahasan isim yang dibagi dari sisi bilangannya, isim mufrad, musanna dan jamak sudah kita simak bersama, dan alhamdulillah kita mendapatkan penjelasan. Sekarang kita akan masuk kepada perincian bentuk jamak, yaitu lebih dari 2-3 ke atas untuk isim mudzakkar yang mudzakkar salim, demikian juga muannats salim. Baik, kami berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya di 0218236543. Di belakang Akhi Adam dari Garut, silakan. Kita angkat kembali. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu dengan siapa di mana? Ummu Fathiyah. Ummu Fathiyah ada di mana? Dari Aceh. Atau, ahlan ya Ummu Fathiyah. Sudah ada bukunya Ummu? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Tafadhal. Baik, naam. Ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhal ya Ummu. Assalamualaikum. Barakallahu fik. Wa fikum barakallahu. Naam. Iqra'i. Bismillah. Jam'ul mudzakkar salim. Wa huwa salam. A'id min awal a'idi. Al-jam'u huwa madalla. Al-jam'u madalla ala kasra. Oh, dari situ saya. Ya, dari situ ya. Biar nyambung. Ya. Al-jam'u madalla ala kasratin. Aksaru minasnaini. Kamu'minina wa mu'minatin wa masajida. Iya. Wa huwa salah satu anwa'in. Awalan, jam'ul mudzakkar salim. Salimi atau salimu atau salima ini? Salimi. Kenapa mi? Ada harakat di situ? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Kasrah itu ada harakat lam ya. Sali. Iya, iya. Mimnya kenapa baca kasrah? Ngikut ke ininya, Ustaz. Ke mana? Sebagai apa? Sebagai apa dia? Sebagai mudhaf ilaih, Ustaz ya. Mudhaf ilaih? Mana mudhafnya? Jam'un, jam'un Ustaz. Jam'u itu mudhaf untuk kata mudzakkar. Yang saya tanya itu salimnya, bukan kata mudzakkarnya. Kalau mudzakkar jelas jam'ul mudzakkari. Al-mudzakkari ini mudhaf ilaih ya. Jelas kasrah. Yang saya tanya ada as-salimnya itu. Enggak tahu Ustaz. Ini sering saya apa ingatkan ya. Coba lihat di bawah itu. Jam'ul mu'annatsis salimu. Iya. Mimnya iya, dhamma. Dhamma. Kenapa dhamma? Nah, ya perlu dipertanyakan ini. Nah, ini sudah bentuk kaidah ya. Iya, Kak. Kaidah dalam bentuk apa? Ya, sebentar. Iya. Sebentar Ummu Fathiyah, kita akan lihat penjelasannya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Jam'u. Iya. Ini enggak boleh bertanwin karena dia mudhaf. Jam'ul mudzakkari. Enggak boleh karena dia mudhaf, ini mudhaf ilaih. Nah, ada kemudian ada pun ini salimu. Kenapa salimu? Ini na'at. Tau na'at? Na'at. Na'at untuk kata jamak, bukan na'at untuk kata mudzakkar. Nah, ini banyak yang salah baca. Jadi kalau na'at untuk mudzakkari, makanya salimi. Dan itu tidak tepat dari sisi makna. Nah, salim ini adalah na'at. Nah, itu kan bentuk keterangan ya. Hmm. Bentuk keterangan bagi kata man'ut yang diterangkan. Nah, ini keterangan untuk kata jamak dalam bentuk na'at. Apa tersalim ini? teratur. Salim itu beraturan itu. Beraturan. Iya. Artinya selamat dari pecah dia. Maka dia kata beraturan. Yang beraturan itu bukan mudzakarnya. Beratur itu ada jamaknya. Benar. Nah, silakan jamak beraturan kan? Halo. Halo. Iya. Iya. Jamak beraturan. Yang beraturan apa? Jamak itu mudzakarnya. Mudzakar itu kan laki-laki. Nah, jamak untuk laki-laki as-Salim yang beraturan. Yang beraturan bukan laki-laki yang beraturan. Jamaknya yang beraturan. Laki-laki enggak beraturan. Paham ini? Nah, jadi ini na'at untuk kata jamak. Nah, jamak ini marfu', maka na'atnya marfu'. Maka dibaca jam'ul mudzakkaris salimu. Yang paling kendara lagi kalau dia enggak pakai la alif lam. Iya. Atau dia mansub. Kalau mansub bagaimana? Enggak pakai alif lam. Kalau enggak pakai alif lam dia mansub lagi. Nah, ya harus paham tulisannya. Umpamanya jam'a. Ini beta. Apa? Kita bentuk kalimat lain. Jam'a mudzakkarin. Enggak pakai alif lam. Bagaimana yang tulis ini? Sa liman. Nah, ini dia. Saliman, karena Salim ini adalah na'at untuk kata jam'a. Ini mansub, ini mansub. Ini nakirah, ini nakirah. Jam'a ini nakirah karena dia mudhaf ilainya nakirah. Nah, ini nanti akan kita ketemu dengan kalimat seperti ini. Jam'a mudzakkarin saliman. Ini dalam bentuk mansub. Paham ini? Belum, Ustaz. Belum ya. Jadi ini na'at ya. Ini na'at kata sifat. Kata sifat itu mengikuti yang disifati. Ini dia marfu', maka dia marfu'. Yang Salim itu jamaknya, bukan mudzakarnya. Oh, iya, Ustaz. Iya. Baik. Jadi jam'un terputus. Masya Allah. Masya Allah, maaf Fatih ya, di Aceh. Iya. Mohon maaf sambungan teleponnya terputus. Silakan mungkin bisa dihubungkan kembali. Baik, kita akan berikan kesempatan juga bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Dia itu menjelaskan kembali bacaan dari sisi jamak, ya, pembahasan secara terperinci terkait dengan bentuk jamak dalam kalimat bahasa Arab. Kita akan terima kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah terhubung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Umu dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana? Saya ini dari Tatang. Dari mana, Umu? Mohon maaf. Dari Tilatang. Oh, Masya Allah. Padang ya. Taib, silakan. Taib, naam. Tafadhali ya, Umu. Silakan. Dari Tilatang. Iya, silakan. Tafadhali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak punya buku. Oh iya, kita akan tampilkan ya. Iya, iya. Punya buku, tak punya buku, Ustaz. Nah, insya Allah kita tampilkan itu. Iya. Ya. Nah, bisa lihat itu? Iya, dari mana dulu? Nah, coba baca. Bisa. Rokam Wahid nomor pertamanya. Coba baca. Rokam Wahid nomor pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'ul muzakkari salimu. Iya. Wa huwa ma salimu fihi. Wa huwa ma salima. Bukan afwan. Bukan salimu ya. Salima itu fi'il itu. Wa huwa ma salima fihi. Nah. Wa huwa ma salima fihi. Bina'i. Nah, kenapa bina'i kasrah dibaca? Mufradihi. Enggak, salah bacaannya. Ya, dati. Bukan bina'i, tapi bina'u, dibaca u. Bina'u. Bina'u. Iya. Mufradihi. Iya, iya. Mufradihi. Iya. Mufradihi. Biziadati. Iya. Mufradihi. Biziadati. Al-wawu. Bi ziyadatil wawi wan nuni bi ziyadatil wawi wan nuni Wan nuni. Iya, terus awil ya'i. Al ya'i. Wan nuni. Awil ya'i. Wan nunil maftuhati. Iya. Fi akhiri mufradihi. Iya, betul. Fi akhiri mufradihi. Terus. Wa aktsarahu. Wa aktsaruhu. Fi sifati. Wa aktsaruhu. Wa aktsaruhu. Wa aktsaruhu. Fi sifati. Fi sifati, iya. Sifati. Iya. Mislu. Mislu. Mu'minuna. Iya. Mu'minina. Iya. Jalisuna. Iya. Jalisina. Iya. Terus? Itu di bawah. Bawahnya? Sa. Salimuna. Saimuna. Saimuna. Iya. Salimuna. Saimina. Saimina. Taib, bisa diterjemahkan? Coba diterjemahkan. Mana lagi? Wahua, ya. Terjem, terjemi. Jamak muzakkar salim. Iya. Nama nak? Iya, iya, betul. Yang di atas, yang nomor satu. Iya, betul, nomor satu. Wahua. Yang di atas, yang nomor satu. Dan dianya apa yang beraturan padanya dengan dianya apa yang beraturan padanya dengan na'i mufradnya dengan bertambah waw dan nun atau ya dan nun atau ya dan nun dipatahkan patah pada akhir mufradnya. Iya, terus? Lanjut. Iya, terus lanjutkan. Wa aktsaruhu fi sifati. Mislu mu'minuna, mu'minina. Iya, terjemahkan. Jalisuna. Jalisina. Iya. Coba terjemahkan. Wa aktsaruhu itu. Iya. Iya. Kebanyakan. Iya, betul. Pada yang disifati misalnya orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Mana perempuan itu? Enggak ada itu. Orang yang duduk laki-laki yang duduk dan perempuan yang duduk. Enggak ada perempuan situ. Ini jamak muzakkar. Jamak muannas enggak ada di sini. Ini jamak muzakkar. Jadi apa artinya jalisina itu? Orang yang duduk laki-laki sama maknanya. Maknanya sama. Jalisuna jalisin makni sama orang laki-laki yang duduk makni sama cuma nanti penggunaannya aja kapan pakai waw kapan pakai ya itu saja nanti berbeda penggunaannya makni sama iya ya. Melenceng tadi pikiran oh iya iya taimunya orang yang puasa iya laki-laki iya taimunya orang puasa iya betul betul taimina ya. Laki-laki yang puasa sama ya tapi ahsan barakallahu fik. Bagus, bagus. Ya, masya Allah. Lanjut. Nah, cukup, cukup. Syukran lak. Afan. Ya. Afan. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Jazakallah khair ya Umar. Ya. Mumtazah. Kira. Ya. Taib. Taib ya. Saya luruskan lagi terjemahannya ya. Al-jam'u ma dalla ala kasratin aksara minasnain ka mu'minina wa mu'minatin wa masajid. Wa huwa salasatu anwa' Huwa ini kembali pada jama'. Jama' ini terbagi kepada tiga macam. Atau jama' ini ada tiga macam. Wa huwa salah satu anwa. Jama' ini ada tiga macam. Yang pertama, jam'ul mudhakkari salimu. Jama' plural. Banyak. Itu arti jama' ya, banyak. Al-mudhakkar, laki-laki. As-salim, beraturan. Jadi bagaimana terjemahannya yang baik? jamak beraturan untuk laki-laki. Nah, itu terjemahannya. Jadi jam'ul mudzakkaris salimu, jamak beraturan laki-laki atau untuk laki-laki, atau jamak beraturan yang menunjukkan laki-laki. Jadi jam'ul mudzakkaris salim, jamak beraturan menunjukkan laki-laki, mudzakkar laki-laki. Tapi apa definisinya? Wa huwa ma salima fihi bina'u mufradihi. Wa huwa, yaitu ma adalah jamak, isim jamak. Ya. Kembali pada ma ini maksud sesuatu, arti apa sesuatu, jamak mudzakkar salim. Wa huwa, yaitu apa? Ma salima, yaitu jamak mudzakkar salim adalah jamak salima, yang selamat. Fihi, padanya, bina'u mufradihi, bangunan mufradnya. Jadi bangunan mufradnya selamat, artinya tidak pecah, masih utuh. Jadi tidak berubah bangunan mufradnya, itu dikatakan salim. Ma salima fihi, yaitu selamat padanya bina'u mufradihi, bangunan mufradnya. Bi ziyadatil wawi wan nun, hanya menambahkan apa? Dengan menambahkan waw dan nun, itu saja. Tambahkan di akhir wan nun, waw dan nun, tidak ada perubahan isim mufradnya. Awil ya'i wan nuni, atau ya dan nun al maftuha. Nunnya bagaimana? Nun yang berbaris fathah, bukan kasrah. Kalau kasrah itu musanna. Nah. Fi akhiri mufradi, di akhir mufradnya. Nah. Wa aksaruhu, kebanyakan jamak ini, fis sifah, terjadi pada kata sifat. Fis sifah, bukan disifati. Fis sifah, pada kata sifat. Jadi kebanyakan jamak ini ada pada kata sifat. Contoh, mu'min. Mu'min itu kata sifat. Ini pada amana yu'minu, imanan mu'minun. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Jadi mu'min itu isim fa'il. Isim fa'il itu kata sifat. Mu'min. Tunggalnya mu'min. Ini mufrad ya. Mu'minun. Ini kata sifat. Mu'minun. Daripada amana yu'minu imanan. Mu'minun. Mu'manun. Ya, mu'min itu kata sifat. Isim fa'il. Contoh lagi kata sifat. Jalis. Jalisun. Daripada jalasa yajlisu julusan jalisun. Ini kata sifat. Isim fa'il. Nah, untuk menunjukkan apa? Banyak. Ini kan mudzakkar ini. Hanya menambahkan waw. Waw dan nun. Kalau dia untuk laki-laki. Waw. Dengan biziada waw wa nun. Nunnya bagaimana? Fathah. Atau ya dan nun. Nunnya fathah. Apa jadinya? Jadi mu'minun, mu'minuna. Perhatikan, mu'minuna. Adakah kalimat isim mufradnya apa perubahan? Adakah pecah? Pecah atau tidak? Enggak, masih utuh. Mu, harakatnya sama. Mu'min, mu'minun. Mu'min. Hanya menambahkan di akhir waw dan nun. Mu'minuna. Maka dikatakan salim. Salim. Artinya bina bangunan mufradnya masih utuh. Selamat dari pecah. Tidak berubah. Maka dikatakan salim. Mu'minun, mu'minin. Mu'minina. Ini juga sama. Mu'minina. Ini. Hanya menambahkan ini bangun mufradnya, bangun aslinya. Tidak berubah. Mu'minina. Mu'minuna. Dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Maknanya sama. Artinya orang-orang mu'min laki-laki. Mau yang pakai waw, mau pakai ya, maknanya sama. Cuma lagi-lagi nanti akan dijelaskan nanti insyaAllah kapan digunakan pakai waw, kapan digunakan pakai ya. Jalis, demikian juga. Nah, untuk jamak mudzakkar, ini laki-laki nih. orang yang duduk laki-laki. Kalau banyak, cukup menambahkan waw dan nun. Ya dan nun. Nah, nunnya fathah. Apa jadinya? Jadinya apa? Jalisuna. Nih. Jalisuna. Ini jalisina. Nah, nah ini katakan jamak mudzakkar salim. Salim kenapa salim? Bangunan mufradnya utuh, tidak berubah. Tidak berubah dia. Susunan utuh. Nah, katakan salim. Mudzakkar laki-laki. Ini adalah orang laki-laki. Nah, perhatikan saim. Saimun jadi saimuna. Saimina. Tunggalnya saim. Ini kata sifat. Nah, saim, saimuna, saimina. Nah, kalau dia bukan kata sifat, umpamanya nama orang Ibrahim. Banyak orang Ibrahim. Ibrahimuna, Ibrahimina. Arti apa? Para Ibrahim. Nah, Zaid. Banyak Zaid. Orangnya banyak. Maka itu apa? Dikatakan Zaiduna, Zaidina. Pakai waw, pakai alif. Muhammad. Banyak Muhammadnya. Maka dia kata Muhammaduna, Muhammadina. Nah, itu kalau dia nama orang. Yeah. Aliyun. Alinya banyak. Aliyuna, Aliyina. Para Ali. Nah, itulah katakan jamak mudzakkar salim menambahkan waw dan nun. Nunnya fathah atau ya dan nun. Lagi-lagi, yang paling banyak terjadi jamak mudzakkar salim ini adalah pada kata sifat. Baik. Sekira paham ya. Insyaallah mungkin pekan depan kita lanjutkan nomor 2 saat di sana. Karena ada 2 lagi ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Baik. Nah, masyaallah jazakumullah khairan Ustaz pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian beberapa penjelasan secara terperinci isim dilihat dari sisi bilangannya, mulai dari isim mufrad tunggal, musanna berjumlah 2, kemudian jamak lebih dari 2 plural, dan pembahasan jamak mudzakkar salim untuk khusus mudzakkar atau isim laki-laki. Insyaallah untuk ke penjelasan isim dari sisi bilangannya kita sampaikan pada sampai pada bab ini sehingga memudahkan bagi para pendengar, terkhusus bagi yang pemula, untuk bisa memahami lebih dalam. Kemudian tinggal dilihat contoh-contoh dan bentuk kalimat-kalimat tersebut dalam kalimat yang berbeda tentunya. Dan kita akan coba untuk mengangkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian ini terkait dengan pembahasan. Kami angkat kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mufrad tunggal Ustaz, yaitu yang isim. Kita mengetahui ada isim yang berakal dan isim yang tidak berakal. Iya. Apakah bentuk musanna dan jamaknya nanti akan sama bentuknya, yeah, dengan penambahan alif untuk yang musanna, demikian juga wu dan ya dengan bentuk jamaknya? Ya, yeah, betul. Untuk musanna itu sama saja, maupun yang berakal maupun yang tidak berakal. Adapun jamak tidak sama nanti, karena ada pembahasan ya. Ada jamak mudzakkar salim ini untuk yang berakal, jamak mudzakkar salim ada untuk yang berakal. Kemudian nanti ada yang apa? Yang tidak berakal nanti bisa masuk pada jamak taksir, ya. Jamak taksir ini ada yang berakal, ada yang enggak berakal. Ya, kalau jamak muannas juga demikian, ada yang berakal, ada yang enggak berakal. Tapi kalau dia jamak mudzakkar itu adalah dia yang berakal. Ayah. Kalau ternyata ada yang berakal, maka dikatakan istilah mulhaq. Nanti juga setelah bab ini adalah masuk pada bab mulhaq. Ya, mulhaq di jamak ilmu tsaqalin. Artinya diikutkan, disamakan dia jamak mudzakkar salim, tapi bukan hakikatnya bukan jamak mudzakkar salim, tapi disamakan karena alamat tandanya sama. Ya, akan ada pembahasannya. Jazakumullah khair. Tapi yang jelas kalau musanna sama, mau sama berakal saja, mau yang berakal sama, hanya menambahkan alif dan nun dan ya dan nun. Ya, untuk musanna kitab, kitabani, kitabaini. Tilmiz, tilmizani, tilmizaini. Mau dia pakai tamr buta sama, tamr butanya dibuang, itu saja. Ya. Seperti madrasah kan? Madrasatun, madrasatani, madrasataini. Tanya diganti dengan ta biasa. Ya. Demikian juga ya. Fatimah. Fatimah saja. Fatimah itu Fatimatani, Fatimataini. Sama saja. Musanna itu paling mudah untuk musanna. Paling mudah. Ya. Jadi untuk musanna ya, sama, baik yang berakal maupun yang tidak. Ya. Dan penjelasan yang berbeda pada jamaknya. InsyaAllah akan datang pada pembahasan secara khusus. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pembahasan yang sebelumnya yaitu kitab Durusulughah jilid ketiga pernah dibahas tentang mu'rab. Tentang pengurian i'rab disebut bagaimana perbedaan dengan pengucapan fi'lun madin dengan al-fi'lu madiyu, Ustaz? Mana yang benar? Jazakallahu khair. Fi'lun madin. Kalau pakai level al-fi'lul madi, tidak boleh baca al-fi'lul madiyu. Ya, karena itu thiqal, berat, maka tidak dikasih harakat dan tidak dibaca. I'rabnya muqaddar. Ini namanya masuk pada isim manqus, ya. Isim manqus, ya. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam, maka ianya dibuang dengan tiga syarat. Pertama, enggak pakai alif lam. Yang kedua, dia tidak mudhaf. Yang ketiga, tidak dia mansub. Jadi, fi'lun. Nah, fi'lun madin. Ini bukan majrur. Jangan dikira ini majrur. Ini bukan mudhaf ilaih. Ini na'at. Awas, hati-hati. Na'at, kata sifat. Ini isim fa'il. Madin, asalnya madiyun. Nah, ini na'at ini. Ini na'at untuk kata fi'lun. Makanya dia marfu, enggak dia bertanwin. Ini juga bertanwin. Nah. Cuma tanda ini apa? Tandanya kasih tanda kasrah menunjukkan bahwa ada huruf ya itu yang dibuang, asalnya fi'lun madiyun. Ada yunnya dibuang. Ini asalnya, ini asalnya. Nah. Asalnya madiyun. Ini berat. Tidak bisa dibaca dhammah dengan apa ya berdhammah itu berat thiqal menurut apa ukuran kefasihan bahasa Arab, makanya tidak dibaca. Kemudian dia tidak pakai alif lam, tidak mudhaf, kemudian masuk, maka dibuang ianya. Itu kaedah isim manqus. Jadilah fi'lun madin, kasih tanwin di dotnya menunjukkan bahwa ada huruf ya yang dibuang. Ini dia, jadi madin. Ini marfu bukan mansub, ya. Bukan majrur, ya. Nah, tapi kalau makil iflam, al-fi'lu, nah, al-fi'lul madi. Tetap kasar. Madi. Ini enggak dibaca al-madiyu. Jangan dibaca madiyu. Siqal, berat, maka tidak dibaca ianya. Nah, enggak dibaca ianya. Enggak baca dhamma, tidak baca kasrah, enggak baca al-madhi, enggak bisa al-madhiyu karena dia berat siqal, ini isim maksur. Kalau gitu bagaimana? Ditetapkan di situ ada dhamma di atas ya. Makanya katakan muqaddar. Iya. Tidak dibaca dhammanya, li siqal kena berat. Tetap ini dia marfu. Ini juga na'at. Na'at sama, ini na'at. Iya. Na'at untuk apa? Ini marfu, ini juga marfu. Cuma tanda rafa'nya dhammah muqaddara 'alal ya lisiqal kena berat, ya. Nah, ini makanya sama-sama alif lam, ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Ini nakira, nakira. Na'at memang begitu kaidahnya. Dan fi'il mudhari' disebutkan sama fi'il mudhari'. Sama al-fi'lul mudhari'. Nah, ya. Hati-hati. Sama juga. Nah, kalau fi'il mudhari' kan jelas harakatnya. Dan di akhirnya ada ain, Ustaz, ya? Ain, huruf ain bukan huruf ilat. Ini kan huruf ilat. Jadi al-fi'lu al-fi'lul mudhari'u. Nah, ini na'at juga nih, sama. Kudulkan na'at. Kalau tidak makil iflam, fi'lun mudhari'un. Itu bacaannya. Jangan mudhari'in, mudhari'un. Nah. Karena na'at. Beda kalau fi'l amar. Fi'lu amrin. Nah, fi'lu amrin. Nah, atau fi'lul amri. Kalau pakai alif lam, fi'lul amri. Ini idhafa. Kenapa beda? Ini idhafa. Kenapa beda? Bedanya apa? Idhafa. Kenapa idhafa? Amr ini bukan kata sifat. Amr ini bukan kata sifat. Ini masdar. Masdar bukan kata sifat. Ya, makanya di mudhaf. Mudhaf ilaih. Fi'lu amrin. Fi'lu mudhaf, amri mudhaf ilaih. Fi'lul amri. Sama. Mau pakai alif lam atau tidak? Pakai alif lam berarti enggak boleh bertanwin. Kalau enggak pakai alif lam, amarnya berarti ditanwinkan. Fi'lu amrin. Nah, ini bukan fi'lun amrun. Salah. Fi'lu amrin. Kenapa? Ini idhafa. Penggabungan dua suku kata. Kenapa? Karena amr ini berbeda dengan mudhari. Mudhari kata sifat, ini masdar. Madin kata sifat, isim fa'il, ala amr ini masdar. Baik, masya Allah. Yeah. Kalau masdar digabungkan. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Yeah. Lengkap jawabannya. Dan ada tambahan dari fi'il amr ya. Jadi semakin jelas dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Yeah. Semoga bisa memudahkan untuk mengi'rab ya bagi rekan-rekan atau pendengar yang sudah bisa menguraikan pembahasan dari sisi i'rab. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini dari pendengar kita di Wanaherang, Abu Suja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membedakan isim lazim dengan isim mutaaddi? Mungkin maksudnya fi'il ya. Fi'il lazim dan fi'il mutaaddi, bukan isim lazim. Baik, ya. Kita revisi sedikit. Iya. Fi'il lazim dan fi'il mutaaddi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih. Atau yang tidak ada maf'ul bih itu objek. Itu fi'il lazim. Contoh, bahas tu anil kitab. Nah, ini bahasa ini digolongkan lazim. Karena dia tidak melangsung kepada objek. Enggak bisa dibaca bahas tul kitabah. Dia melalui huruf jar, bahastu anil kitab. Nah, karena dia tidak bisa langsung menasabkan fi'il maf'ul bih, maka digolongkan lazim. Jadi bahastu anil kitabi berarti bahasa ini fi'il lazim, bukan mutaaddi. Kalau fi'il mutaaddi dia langsung kepada maf'ul bih-nya tanpa ada perantara huruf jar. Akaltu al-mauza, langsung enggak pakai huruf jar. Nah, berarti akal ini fi'il mutaaddi. Nah, demikian juga fi'il lazim yang tidak ada objeknya. Enggak ada objek sama sekali. Seperti istayqadtu, saya bangun. Itu enggak ada objeknya sama sekali. Taib, jazakumullah khair. Demikian Abu Suja di Wanaherang Bogor. Semoga bisa difahami. Dan jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini. Sebagai ikhtitam. Taib, jazakumullah khair atas perhatian antum semuanya. Ya, apa yang disampaikan ini, ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Yang penting adalah antum harus senantiasa memurajaah kembali atas keterangan yang sudah antum dapati. Baik, kita akhiri majlis ini dengan doa. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.